kupu-kupu rindukan bulan, begitulah adanya diriku. Selalu tak pasti dalam penantian, haruskah aku terus bertahan? Katamu, janji cinta yang pernah kau ucapkan, tiada kusangka.